Mungkin nanti sing kawenei durung cukup kanggo pengenmu. Sampai mandeke nyawaku ra bakal botang gepi. Tetap ngerti mergo tulus e ati sing kuwate aku ning urip iki nyatane